Mitra Bisnis, kemarin ekonom Faisal Basri sempat membahas bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia nyatanya masih lebih baik dibanding negara-negara lain. Hal ini salah satunya didukung dengan fenomena-fenomena regional yang terjadi belakangan ini. Apa sajakah itu? Untuk mengetahuinya, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, seperti apa fenomena regional yang Anda maksud? Dinamika regional, kita diuntungkan lagi ini. Jadi banyak sekali blessing in disguise. Thailand itu diblokade sama rakyat. Sehingga Perdana Menterinya udah lama gak bisa ngantor. Ratusan ribu orang. Dan pengikut Taksin gak tinggal diam. Biasanya takutnya ini perang saudara. Belum selesai-selesai. Kemudian konflik Jepang dan China. Ini efeknya ke turis nanti. Turis kita kan tahun lalu diperkirakan menembus 8 juta. Tahun ini bisa 9 juta. Kemudian konflik Jepang dan China atas pulau Senkaku. Senkaku ini nama Jepangnya, nama Chinanya Diaoyu. Ini tensionsnya luar biasa sekarang. Ya latihan perang-perangan terus. Jadi sekarang ini dimonitor sama Angkatan Laut China. Ya harus minta izin nelayan-nelayan Jepang yang dekat ke sana. Makanya membentuk aliansi AB dengan ASEAN. Karena ASEAN punya masalah yang sama dengan China di laut China Selatan. Brunei, Malaysia, Vietnam, dan Filipina mengklaim beberapa pulau di Laut Cina Selatan. Jadi AB rangkul ASEAN, kemudian AB juga rangkul India, kompetitor Cina yang lain. Jadi tahun ini Kaisar Jepang akan berkunjung ke India. Jadi selama 6 bulan terakhir sampai setahun ke depan, itu kunjungan seluruh negara ASEAN sudah dikunjungi oleh AB. Plus India oleh Kaisar, satu-satunya yang tidak dikunjungi oleh pejabat tinggi Jepang adalah China. Jadi memang tensionnya tinggi. Nah itulah yang mengakibatkan Indonesia nomor satu. Industri manufaktur dari China-nya udah stop deh datang ke Indonesia. Bagaimana dengan ekonomi makro kita, Pak? Nah, stabilitas makro bagus sekali. Inflasi tertinggi 8,8 turun terus. Sekarang 8,3, 8,4. Tahun ini most likely di bawah 5%. Ini efek BBM-nya udah habis. Makanya BI rate tidak akan dinaikkan lagi. Kemungkinan 2-3 bulan mendatang kalau kondisinya seperti ini, suku bunga turun. Ya ke arah 7 lagi lah tahun ini kira-kira. Masih sulit ke bawah 7 tapi ke arah 7%. Apakah sektor perbankan juga masih aman, Pak? Perbankan kita segar bugar. NPL-nya cuma 1,9%. Total asetnya naik. Loan-nya juga naik terus walaupun melambat. Demikian Faisal Basri. Saya Mandariska.